agar kau mengerti yang membuatku ingin pergi darimu. Ku tak sanggup lagi hidup begini, dihantui rasa api cemburu. Kau peluk dirinya di depanku, kau cium dirinya di depanku. Walau dia sahabatku, but the devil in your eyes drag me back to you. Tak semudah itu diriku meninggalkanmu begitu saja, karena hanya kamu yang mengerti. Kau mengunci hatiku saat ini. Tak semudah itu diriku meninggalkanmu begitu saja. Berulang kali aku mengatakan apa yang ku rasa dalam hatiku. Ku tak sanggup lagi hidup begini bila ada dia di antara kita. Kepala dirinya di depanku.